Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi pertama kita telah sedikit membahas mengenai judul kitab, apa arti naqid, pembatal, dan apa arti Islam. Nawaqidul Islam berarti pembatal-pembatal keislaman. Dari sisi jenis, para ulama mereka membagi pembatal ini menjadi 4 macam. Sebagian yang lain menambahkan 1. Nah, dengan 5 jenis. Pembatal keislaman dari sisi sifat atau jenisnya itu terbagi menjadi 4. Sebagian para ulama menambahkan 1. Jadi 5. Yang pertama, nawaqid qauliyah, pembatal dari sebab ucapan. Nah, pembatal dari sisi perkataan, artinya dia berbicara dengan lafaz kekufuran, berbicara dengan lafaz kesyirikan. Nah, keadaan normal, tidak dipaksa, baik dia bergurau, bercanda, ataupun serius. Nah, seperti contohnya ikhwani afidhakumullah, mencela apa? Mencela Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini bagian daripada pembatal keislaman. Dari sisi apa? Ucapan. Nah, mencela Allah subhanahu wa ta'ala, mencela pula Rasulnya alaihi salam, begitu pula mencela prajurit Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan apa? Malaikat. Maka celaan-celaan tersebut ikhwani afidhakumullah bisa menjadikan seseorang keluar daripada koridor agama. Oleh sebab itu merupakan akidah kaum musyrikin, dikategorikan sebagai keyakinan syirkiyah yang menganggap malaikat apa? Wanita. Ini celaan kepada malaikat. Malaikat bukan wanita. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Mereka telah menjadikan malaikat yang itu merupakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kaum wanita, menjadikannya perempuan. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ, dalam Al-Quran. Apakah mereka melihat malaikat itu ketika diciptakan sehingga bisa mengatakan bahwasanya malaikat wanita? سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ, akan ditulis persaksian mereka dan akan ditanya kelak pada hari kiamat. Nah, maka menganggap malaikat wanita merupakan celaan kepadanya. Nah, dan ini merupakan aqidatun jahiliyah, aqidatun syirkiyah. Maka seorang muslim harus berhati-hati dalam perkara ini. Nah, karena kita melihatnya, orang-orang kufar, mereka ketika menyebutkan atau menggambarkan malaikat seperti kuda dengan memiliki sayap, wajahnya apa? Wanita. Ini celaan kepada mereka. Malaikat bukan perempuan. Nah, oleh sebab itu haram hukumnya menamai anak kita dengan malak, anak perempuan dengan malak. Nah, menamai anak perempuan kita dengan nama apa? Malaikat. Nah, oleh sebab itu juga merupakan pelarangan. Nah, bidan-bidan bersalin disebut dengan malaikatur rahmah. Malaikat rahmat karena sudah sabar ya, berjam-jam telaten di samping ibu yang hamil sampai mereka melahirkan. Sehingga apa ikhwani afidhakumullah, di beberapa rumah sakit bersalin ini ada gambarnya apa? Istilahnya angel. Nah, ini merupakan apa? Bagian daripada aqidatun jahiliyah. Aqidatul musyrikin, yang mereka menganggap bahwasanya malaikat itu adalah kaum wanita. Maka nawakid atau jenis yang pertama pembatal keislaman dari sisi ucapan, perkataan, juga mungkin contohnya mengaku dirinya sebagai apa? Nah, nabi. Maka ini kekufuran. Karena sudah menjadi ijma bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhirul anbiya. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku penutup para nabi, enggak ada nabi setelahku. Maka yang mengaku dirinya mendapatkan wahyu, mengaku dirinya sebagai rasul, maka dihukumi kufur. Begitu juga yang mengaku dengan ucapannya mengetahui perkara yang gaib, apa yang akan terjadi tahun berikutnya. Hari kiamat akan muncul di tahun sekian, hari sekian, bulan sekian. Disebutkan dengan tanggalnya. Kalau harinya jelas telah ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terjadi hari kiamat kecuali apa? Di hari apa? Di hari Jumat. Tapi tanggal tahunnya. Yang mengaku perkara-perkara gaib terjatuh kepada pembatal keislaman. Kullu ya'lamun fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan naqid yang pertama. Dalilnya apa ikhwani afidhakumullah? Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketika beberapa orang mencela dengan mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula, kita tidak pernah melihat ulama seperti mereka, celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau. Orang tersebut mengatakan akdzabu alsinan wa arghab butunan. Lisan mereka suka berdusta, cinta dengan perutnya, maksudnya suka makan. Wa ajban indal liqa, dan ketika bertemu dengan musuh mereka para pengecut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika engkau tanya kepada mereka dengan enaknya mengatakan kita cuman sekedar bersenda gurau ya Rasulullah, kita cuman sekedar bermain-main. Apa hukum dari Rabbul Alamin? Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada ayat-ayatnya, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah kalian olok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, enggak usah minta uzur, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Disebabkan apa ini? Lisan mereka, ucapan, perkataan. Mencela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencela kepada nabinya, dan juga ikhwani afidhakumullah, dalam perkara ini celaan kepada para pengemban dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Oleh sebab itu para ulama mereka mengkafirkan Syi'atul Rafidhah, Al-Itsna Asyariyah, Al-Ja'fariyah, karena mereka berkeyakinan tentang kufurnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Padahal telah datang pujian atas mereka dalam Al-Qur'an, pujian atas mereka di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mendustakan itu. Dan yang paling jadi pembicaraan saat ini, mereka punya kekuatan dan masih terjadi peperangan, kaum Syiah Al-Hawatha, dikenal dengan sebutan Houthi di negeri Yaman, bapak ruh mereka yang bernama Badruddin Al-Houthi, ini bapaknya, anaknya saat ini yang menjadi panglima pemberontakan di negeri Yaman. Nah, bapak mereka bernama Badruddin Al-Houthi, bapak ruh kaum Hawatha yang ada di sebelah utara Yaman. Dia pernah mengatakan, "Ana u'min bikufrihim." Aku beriman dengan kafirnya sahabat. Illa nafaran yasiran minhum, kecuali segelintir saja di antara mereka. Maksudnya apa? Al-Miqdad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Ammar ibn Yasir. Selain itu mereka semuanya kufar. Yang diucapkan oleh Badruddin Al-Houthi alaihi la'natullah. Oleh sebab itu para ulama mereka mengkafirkan Syiah Rafidhah, karena mereka menjatuhkan kehormatan para pembawa Islam. Tidaklah mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka mencela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersamanya. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, la yusallam alaihim, enggak boleh kita mengucapkan salam kepada Rafidhah, enggak boleh kita mengucapkan salam kepada Syiah. Wala yutba' janaizuhum wala yu'adu maridhuhum, enggak boleh juga dikunjungi orang yang sakit di antara mereka. Kalau meninggal jangan disolati dan jangan diiringi jenazahnya. Wala tunkah nisa'uhum, dan enggak boleh menikahi wanita-wanitanya. Kenapa ikhwani afidhakumullah, mereka terjatuh kepada nakidul Islam, pembatal keislaman. Dihukumi murtaddin. Padahal ahlul kitab dari kalangan wanita mereka masih boleh kita nikahi. Wala tu'kal dhabaihum, enggak boleh makan sembelihannya. Padahal ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara boleh kita makan. Kenapa mereka terjatuh ke dalam pembatal keislaman, mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan rekomendasi kepada mereka. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yasubbu ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam," kalau engkau melihat seseorang mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fa'lam annahu zindiq," ketahuilah mereka ini munafik. Engkau melihat mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum zindiq. Kata Imam Malik, "laisa lahum nasibun fil Islam," mereka enggak ada bagian dalam agama kita, berarti agama lain. Nah, kemudian yang kedua ikhwani afidhakumullah adalah an-nawaqid al-i'tiqadiyah, pembatal dari sisi keyakinan. Meyakini sesuatu dalam hatinya yang bertentangan dengan perkara dan syariat Islam. Dia meyakini bahwasanya sholat enggak wajib. Maka ini apa hukumnya? Terjatuh kepada kekufuran dengan syarat-syaratnya yang ada. Karena salat merupakan amrun ma'lumun minad-dini bidharurah, perkara yang sudah jelas diketahui dalam agama Islam. Merupakan pilarnya agama, tiang agama, rukun agama kita. Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri salat. Perjanjian antara kita dengan kekufuran, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara salat. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkan salat kufurlah dia. Dia meyakini bahwasanya salat enggak wajib, atau dia meyakini bahwasanya zina adalah halal. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu az-zina, mendekati saja enggak boleh, apalagi berbuat. Mendekat saja dilarang dalam agama kita, supaya betul-betul menjauh dari perbuatan itu. Karena ini merupakan jalan yang buruk. Bercampurnya antara mani haram di luar akad yang syar'i. Kemudian seorang hamba datang mengatakan zina halal, berarti meyakini dalam hatinya. Atau apa? Menjadi sekutu-sekutu di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembahnya. Oleh sebab itu para ulama mereka mengkafirkan firqah As-Sabaiyah. Karena perkara ini, naqid yang kedua, membatal keislaman dari sisi keyakinan, meyakini di sana ada ilahun ghairullah, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama mereka mengkafirkan firqah As-Sabaiyah, pengikutnya Abdullah ibn Sabah Syiah, yang mengatakan bahwasanya Ali ilahuna, Tuhannya kita. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib masih hidup, tinggal di atas awan, tinggal di atas langit. Ini kaum apa? Kaum Sabaiyun, pengikutnya Abdullah ibn Sabah al-Yahudi, yang Ali sempat ancam dan siapkan mereka dengan kobaran api, ingin membakarnya. Di antara mereka ada yang kabur dan di antaranya terbakar dengan api tersebut. Mereka menganggap yang membakarnya adalah Tuhan kita. Nas'alullah as-salamata wal-afi. Nah, ini sama dengan keyakinan Nasara yang mereka menganggap Isa adalah Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Telah kufur orang yang mengatakan Isa anak Maryam adalah Tuhan. Kaum Sabaiyun, Syiah, bahkan Rafidhah sebagian di antara mereka meyakini bahwasanya Ali memberikan pertolongan, sehingga mereka mengakui rububiyahnya Ali, uluhiyahnya Ali, bahwasanya Ali yang mengatur alam semesta, sehingga mereka berkeyakinan bahwasanya yaumul qiyamah itu punya Ali bin Abi Thalib. Mizan timbangan amal kelak di padang mahsyar adalah mizannya Ali. Hisab penghitungan amal merupakan hisabnya Ali. Sirat yang itu jembatan merupakan siratnya Ali. Wal jannatu jannatu Ali, wan naru naru Ali, surga punyanya Ali, neraka punyanya, semua punyanya Ali. Bahkan sampai di antara mereka, ikhwani hafizakumullah, sudah enggak waras otaknya. Seorang punya 4 anak perempuan, datang kepada wali yang mereka anggap sebagai orang soleh dari kalangan Syiah. Ya Maulana, wahai tuanku, guru mereka disebut Maula. Istriku sekarang hamil, aku pengen anak laki-laki. Fatwanya apa? tub fi batniha. Tulis di perutnya. Ya Ali wa haqqu Fatimah. Wahai Ali dan kehormatan Fatimah. Ditulis di perutnya. Akan lahir anak perempuan. Atau akan lahir anak laki-laki. Ini keyakinan mereka. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib mampu untuk memberikan bagian daripada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, nawaqidun fi'liyah. Pembatal dari sisi perbuatan. Kalau yang pertama tadi apa? Pembatal dari sisi lisan, ucapan, omongan, perkataan. Yang kedua apa? Pembatal dari sisi keyakinan. Yang ketiga, pembatal dari sisi fi'liyah, amalan perbuatan. Anggota badan, dia bergerak. Nah. Di antaranya apa, ikhwani hafizakumullah, dia bisa memberikan contoh. Nah, perbuatannya mengeluarkan seseorang dari koridor keislaman. Apa itu? Menginjak mushaf atau diambil diletakkan di WC, dikencingi, dilumuri darah haid agar bisa mendapatkan bantuan dari para iblis alaihim la'ainullah. Begitu juga pembatal keislaman dari perbuatan termasuk sihir, mempelajari sihir. Semakin dalam maka semakin dalam terjerumus kepada kesyirikan. Karena berteman dengan mereka, iblis dan syayatin. Nah. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, para ulama mengkafirkan Al-Ja'fariyah. Al-Ja'fariyah ini salah satu sempalan Syiah yang menganggap imam ketujuh mereka adalah Ja'far As-Sadiq. Lawan dari Ismailiyah. Al-Ja'fariyah ini menganggap bahwasanya imam ketujuh mereka, Ja'far ibn Sadiq, merupakan bentuk Tuhan di muka bumi dari sisi manusia. Ja'far As-Sadiq, salah satu imam di antara imamnya kaum Syiah. Firqah mereka namanya Al-Ja'fariyah. Ketika Lajnatud Da'imah, Dewan Komite Fatwa, ditanya mengenai hukum menyantap makanan mereka, Dewan Komite Fatwa mengeluarkan statement yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Ja'fariyah yad'una Aliyan wal Hasan wal Husain wa sadatahum. Firqah Ja'fariyah ini berdoa, mengangkat tangan, minta kepada Ali, tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa minta pertolongan kepada Hasan dan Husain, anaknya Ali. Dan sadatuhum, para pemimpin-pemimpin yang mereka kultuskan. Murtadina anil Islam, mereka adalah kaum-kaum yang murtad. La yajuzu akluhum, gak boleh untuk makan sembelihan mereka. Walau dzakarusmallahi alaih, walaupun mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah, bismillah, walaupun mereka sebut sekian kali, tidak sah bagi kita untuk memakannya. Kenapa? Hukumnya murtad. Nah, jatuh kepada pembatal yang ketiga. dengan amalan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang keempat ikhwani afidhakumullah, yang terakhir, an-naqid bisyak, pembatal dari sisi keragu-raguan, taradud, bingung. Nah, sebagaimana orang yang gak yakin dalam hatinya atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ragu, Nabi kita ini benar gak sih ajarannya, bimbang apakah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, ajaran Nabi Muhammad benar ataukah salah. Kemudian dia ragu mengerjakan puasa, ragu mengerjakan sholat, ragu untuk mengeluarkan zakat. Keyakinan ditambah lagi dengan apa? Keragu-raguan. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena pelit dan lain-lain, tapi karena keragu-raguan. Maka ini dikategorikan sebagai naqid yang naam keempat. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian pada kitab ini, Nawaqidul Islam, ikhwani hafizakumullah, berkata al-imamu da'wa al-syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah, i'lam anna nawaqid al-Islam, ketauhilah bahwasanya pembatal keislaman itu asyratu nawaqid, 10 poin. Kalau tadi kita bahas masalah jenisnya ya, tapi saat ini adalah bentuknya, kita masuk ke dalam kitab yang disebutkan oleh Imam Da'wa rahimahullah, ketahui bahwasanya pembatal Islam ini ada 10. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, ada mungkin pertanyaan ya, kenapa kok pembatal keislaman cuma 10 saja? Hal huwa mahsurun ala hadzal adad? Apakah nominalnya cuma segitu? Padahal sebagian para ulama menyebutkan lebih dari jumlah ini. Bahkan penulis kitab Al-Iqna', nah, zada ala arba'mi'ah, menyebutkan lebih dari 400. Pembatal keislaman itu ada 400 jumlahnya. Berarti lebih daripada 10. Tapi kenapa kok yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab cuma ini saja? Jawabannya ada 3 ikhwani hafizakumullah. Yang pertama, anna hadhihi an-nawaqid mimma ittafaqat 'alayha al-'ulama lam yakhtalif fiha bil kulliyah. 10 ini yang disepakati oleh para ulama, enggak ada khilaf di antara mereka. Sudah menjadi konsensus para ulama, kesepakatan di antara mereka, ijma. Enggak ada perbedaan di antara mereka dalam 10 poin ini. Sisanya mungkin ada tarik dan ulur. Nah, ini disebutkan oleh Sulaiman ibn Sahman dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Disebutkan oleh Sulaiman ibn Sahman dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Jawaban yang kedua ikhwani afidhakumullah, anna hadhihi an-nawaqid li syuhratiha. 10 pembatal keislaman ini yang paling ma'ruf, yang paling masyhur, terkenal, wa kathratul wuku'in nasi fiha, dan banyaknya umat manusia yang terjerumus di dalamnya. banyaknya umat manusia yang terjerumus di dalamnya. Karena banyaknya korban di antara kaum muslimin yang terjatuh pada dosa besar yang paling besar, kemudian al-muallif mencukupkan dengan 10 poin ini. Contoh saja berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala merebak di kalangan kita. Dengan dalil apa? Menghormati ulama yang sudah meninggal, menghormati orang soleh. Naam, tidak ada keraguan bahwasanya menghormati seorang muslim pun bagian daripada perintah Islam. Apalagi orang soleh dan yang memiliki ilmu. Wong Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan persaksiannya dengan persaksian para ulama kok. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan persaksian tidak Tuhan yang berhak diibadai melainkan dia. Begitu pula para malaikat dan ulul ilmi, para ulama menegakkan keadilan. Digandengkan di sini, disamakan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat dan para ulama. Berarti wajib dihormati, na'am, tapi harus sesuai dengan koridor yang benar dan proporsional. Enggak gulu, enggak berlebihan. Karena mereka manusia biasa. Mereka bukan mendapatkan kemaksuman seperti Nabi dan tidak memiliki sifat ketuhanan. Dan hulu kepada orang-orang soleh, terlebih lagi di negeri kita, ini merupakan gejala dan praktek yang luar biasa merebaknya. Illa man rahimallah. Menganggap ulama tidak boleh salah dan jangan ada kesalahan. Manusia suci. Semua perkataannya dituruti, hak ataupun batil. Apalagi yang sudah apa? Taklid buta, fanatik. Sampai mereka menganggap bahwasanya ulama bisa menjamin pengikutnya masuk ke dalam surga. Ini terdapat dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Pengikutnya, mereka meyakini bahwasanya Abdul Qadir bisa untuk memberikan mereka jaminan masuk surga. Dengan menyebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani mengancam malaikat munkar dan nakir. Jangan sampai menyiksa pengikutnya. Percaya mereka. Ini fenomena kecil, ikhwani hafizakumullah. Ini fenomena apa? Baru segelintir ini. Belum lagi yang lain dan yang lain. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaul Mufid, ada seseorang di bawah Ka'bah. Punggungnya disandarkan di dinding Ka'bah. Dan dia menghadap ke kota Madinah. Kenapa ya ikhwah? Dia menganggap bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada yang ada di belakangnya. Ya, di Ka'bah. Dindingnya disandarkan di Ka'bah. Enggak ngadep Ka'bah, ngadepnya ke mana? Ke arah mana ya? Kalau antum di Makkah, Madinah berarti arahnya mana? Arah mana? Barat daya? Tenggara? Di? Lah, utaranya. Karena Ka'bah di selatan. Selatan Madinah. Jadi bersandar di Ka'bah menghadap ke arah utara. Dia meyakini bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada menghadap ke Ka'bah. Ini fenomena apa? Ghulu kepada orang-orang soleh. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Islam tidak mau memperingatkan, Islam tidak mau mereka terjerumus ke dalam perkara ini, sehingga memperingatkan dari banyak hal. Gak usah sering-sering ziarah, Ziarah itu boleh, hukumnya mubah, mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada hari kiamat, mengumpulkan perbekalan dunia ini sebentar, fana, sehingga dia semangat untuk beribadah, ikhwani afidhakumullah. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman itu saja. Nah, sehingga apa? Maksud yang seperti ini bisa didapatkan di tempat masing-masing, enggak perlu nyewa bis. Enggak perlu apa? Wisata religi. Wisata ziarah, Wali Songo, kemana lagi? Kadang-kadang sampai apa? Adakan arisan. Adakan arisan. Arisannya nanti kalau sudah anu, gak diambil. Ya untuk wisata religi. Nah, padahal Nabi SAW, begitu pula para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak pernah dinukilkan bagi mereka ambil unta, jalan riwa-riwi, cari kuburan untuk diziarahi sampai keluar kota. Tidak ada. Nah, kenapa ikhwan hafizakumullah, peringatan Islam supaya tidak terjerumus kepada pintu-pintu kesyirikan. Kalau sudah di samping kubur, apalagi yang dihiasi seperti kamar kemanten. Ya. Nah, akhirnya apa? Ngalap berkah. Menjadikan kuburan itu wasilah mendekatkan diri mereka, menyampaikan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula larangan Rasulullah, syaddur rihal illa ala thalathati masajid, enggak boleh mengadakan perjalanan jauh untuk ibadah kecuali di 3 masjid. Nah, enggak disampaikan di sini Malik Ibrahim di Gresik atau Ampel di Surabaya, enggak ada. Cuman 3 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabi, masjidku, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di Palestina di Al-Quds sana. Selain itu enggak boleh melakukan perjalanan jauh untuk sebuah ibadah. Nah, maka ikhwani afidhakumullah, yang seperti ini ditutup dalam ajaran agama kita. Iyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari perkara ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din, yang menghancurkan kalian umat-umat terdahulu berlebih-lebihan melampaui batas dalam perkara agama. Nah, ini kita kembali tadi sebab apa yang kedua. Sebab yang pertama tadi apa, ikhwah? Dalam 10 nawakid ini apa? Sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama. Kemudian yang kedua apa? Banyak yang dilakukan, terkenal sudah, tersohor. Nah, banyak umat manusia terjatuh di dalamnya. Nah, sehingga apa? Keterkaitan hati dengan kuburan luar biasa di negeri kita. Sehingga mereka membangun, dihiasi, ya, sholat di sana, ada masjid. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lagnatullah alal Yahud wa Nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah kepada Yahud dan Nasara yang telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, enggak hanya apa ikhwani afidhakumullah, bangunan saja. Hatta enggak ada bangunan. Hatta enggak ada bangunan masuk dalam perkara ini. Imam Al-Albani menyebutkan 3 makna. Yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai tempat sholat itu ada 3 makna. Yang pertama, as-sholatu alaiha. Orang yang sholat di atas kuburan persis. Sujud, rukuk, tasyahud, salam di atas kuburan. Ini berarti menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, enggak di atas kuburan, as-sujud ilaiha. Tapi menghadapnya. Bersujud di hadapan kuburan. Berdoa di hadapan kuburan, menghadap kepada kuburan tersebut. Padahal Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha, jangan kalian sholat menghadap ke kuburan dan jangan kalian dudui kuburan tersebut. Nah, atau yang ketiga kata Imam Al-Albani, bina'ul masajid alaiha wa sholatu fiha. Memang betul-betul didirikan bangunan, ya, tembok, batu bata, semen, sak penutupnya diberikan hiasan sehingga mereka pun sholat di sana. Ini semua mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kuburan sebagai tempat. Nah, ini fenomena yang ada apa di masyarakat kita. Ya, oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ya, yang diambil mazhabnya dalam agama kita sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Syafi'i, akrah, aku benci an yu'azzam ahadun minal muslimin, seorang di antara kaum muslimin mereka diagungkan, wa yutakhad qabruhu masjida, kemudian dibangun di atas kuburannya. Kata Imam Syafi'i, aku benci ini. Dan kata-kata benci bagi para ulama ussalaf terdahulu mepet dengan hukum haram. Artinya apa? Aku haramkan mengagungkan seseorang di antara kaum muslimin sampai kemudian kuburan mereka dibangun tempat di atasnya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kemana mereka dari Imam Syafi'i? Lam tu'man fitnah wa dhalala ala man lam ya'ti ala man ya'ti ba'da. Tidak akan selamat daripada fitnah dan kesesatan bagi generasi yang datang berikutnya. Ayah kita maksudnya mungkin membangun untuk menghormati biar kelihatan indah. Ayahnya meninggal, generasi berikutnya menganggap bahwasanya kuburan ini berharga, bisa memberikan mereka manfaat dan menolak mara bahaya, balak, bencana dan keburukan. Sehingga mereka pun berdoa kepadanya. Nah, oleh sebab itu Islam melarang akan perkara ini. Nah, oleh sebab itu dari hadis Jabir bin Abdullah, nah, Nabi SAW an yujassasal kubur. Enggak, Nabi melarang untuk mengecat kuburan, dicat enggak boleh, ngasih warna enggak boleh. Berarti hukum juga apa? Ci? Ci apa? Ci apa, Sam? Ci kijing apa kijing? Kijing apa ci kijing? Kijing? Ci kijing, kalau ci kijing kayak di Sunda ya. Hah? Ci kijing? Kijing, nah, kijing. Wa an yuktaba 'alaiha wa an yuk'ada fiha. Dilarang pula untuk menuliskan nama di atasnya. Coba antum melihat kuburan Baqi, kuburan Muhajirin, Mekah, Madinah. Dipenuhi dengan kuburan para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Gak ada satupun di antara antum yang tahu kuburan siapa ini. Kuburannya rata, paling cuma satu jengkal, ditandai dengan batu. Gak ada yang tahu, menutup betul-betul pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Wala'iyadzubillah. Nah, kemudian sebab yang ketiga, yang terakhir. Sudah masuk waktu Isya ini. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, ikhwani afidhakumullah, disebutkan oleh para ulama, hadhihi nawaqid kal'um. 10 perkara ini merupakan induk, ibu, libaqiyatin nawaqid, dari sisa seluruh pembatal-pembatal keislaman. Maksudnya apa? Nawaqidul Islam al-baqiyah tatba' li hadhihi nawaqid. Jumlah pembatal keislaman begitu banyaknya kembali mengikuti di bawah cabang daripada apa? 10 pembatal ini yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Dan yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan dalil, begitu pula contoh di antaranya adalah menyembelih kepada selain Allah sebagaimana menyembelih kepada jin dan kuburan. Poin yang pertama ini sudah kita sampaikan pada kajian yang terakhir, merujuk kepada mungkin audio atau kaset sehingga kita tidak mengulangi kembali. Ya, karena di sana disebutkan perbedaan antara syirik besar, syirik kecil, macam-macam syirik. Begitu pula definisi-definisinya. Wa insyaallahu taala pada kesempatan yang akan datang kita langsung masuk kepada pembatal yang kedua atau poin yang kedua insyaallah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.